Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada soal yang ke-17 dari Fatawa Al-Aqidah yang disarikan dari Fatawa Arkanil Islam, kumpulan soal jawab yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Su'ila fadilatul syekh anis syahadatain. Syekh ditanya tentang dua kalimat syahadah. Al-jawab asy-syahadatan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadah yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, keduanya adalah kunci Islam dan tidak mungkin seseorang masuk ke dalam Islam kecuali dengan keduanya, mengucapkan dua kalimat syahadah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, agar menjadikan awal mula yang ia dakwahkan adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat yang pertama yaitu kalimat syahadatu an la ilaha illallah, maka seseorang mengakui dengan lisannya dan kalbunya bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ilah, la ilaha, ilah itu maknanya ma'luh. Dan ma'luh sendiri maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Kata Syekh, li'anna ilah bima'na ma'luh wa ta'alluh at-ta'abbud. At-ta'alluh maknanya at-ta'abbud, berarti ma'luh ay ma'bud. Sehingga maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Jumlah ini barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah, mustamilatun ala nafi wa isbat, mencakup dua rukun, yaitu rukun an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya penafian, peniadaan, yang tergambar dalam kalimat la ilaha. Wa amma al-isbat, adapun isbat artinya penetapan, yaitu kalimat illallah. Berarti la ilaha ay la ma'buda haqqun. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini dinafikan. Tidak ada sesembahan apapun yang berhak untuk kita sembah. Lalu mengisbat, menetapkan illallah, kecuali Allah saja. Hanya dia sesembahan yang hak untuk kita sembah. Kemudian barakallahu fikum, kalau ada yang menyatakan bahwa Bagaimana kalian menyatakan la ilaha illallah? Padahal di sana ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan dinamai oleh para penyembahnya dengan alihah, Tuhan-Tuhan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Hud ayat 101, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ أَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Maka tidak berguna bagi mereka sedikit pun Tuhan-Tuhan mereka yang mereka seru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tatkala datang urusan Allah, ketetapan Allah. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 39, وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ. Jangan kalian menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lainnya. Maka jawabannya adalah barakallahu fikum, bahwa oleh karena itu kita menyatakan tentang kurang tepatnya penterjemahan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya di sana ada Tuhan-Tuhan lain yang dipertuhankan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Dalam surah Al-Qasas ayat 88. Dalam surah Al-Kahfi ayat 14. Dalam surah Al-A'raf ayat 59. Dan lain-lainnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ahlus sunnah ketika mereka menyebutkan kalimat la ilaha illallah adalah bahwa tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah. Naam, ada Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah dari selain Allah. Lakinnaha alihatun batilah laysat alihatan haqqah. Tetapi dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil, bukan Tuhan-Tuhan yang hak. Lantas kalau kemudian mereka menyatakan, katanya kalian adalah orang-orang yang konsisten dengan dalil. Terus dari mana kalian mendatangkan kalimat hak dalam tafsiran la ilaha illallah? Dengan menambahkan hakkun, la ma'budah hakkun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat ke-30 sebagai jawaban atas kalimat itu, dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah sesembahan yang hak. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha besar. Juga ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salifatal ukhra. Alakumul dhakar walahul untha tilka idan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Bagaimana menurut kalian Lata dan Uzza? Dan manah yang ketiga yang datang belakangan? Artinya Lata Uzza, mana ini tidak memberikan manfaat kepada kalian. Alakumul dzakar walahul unsa, pantaskah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Karena kaum musyrikin menyatakan al-malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Di mana Allah menikahi jin, lahirlah malaikat. Naam. Menikahi jin, lahirlah malaikat. Iyadzan billah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari kekufuran tersebut. Mereka menyatakan Allah memiliki anak perempuan, tapi mereka merasa murka dan marah kalau lahir anak perempuan. Wa idza busyyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara. Naam. Kalau mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka mukanya merah padam dalam keadaan dia marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi. Dia akan bersembunyi dari manusia karena begitu buruknya kabar yang disampaikan kepadanya. Dia berada di antara pilihan-pilihan yang sama-sama buruk. Dia biarkan hidup dalam keadaan merasa terhina, atau ia kubur hidup-hidup. Mereka yang merasa terhina dengan lahir anak perempuan, tapi mereka menisbahkan anak perempuan untuk Allah. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, alakumul dzakar walahul unsa, tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian tidak adil. In hiya illa asma'un. Itu tidak lain kecuali nama-nama. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian dan ayah-ayah kalian namakan. Naam. Tentang Lata, Uzza, Mana, yang Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Mereka menamai dengan nama-nama tersebut, ini mustaq, sebagai pecahan kata dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lata dari nama Al-Ilah, Al-Uzza dari nama Al-Aziz, Al-Mana dari nama Al-Mannan. Nah, sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla katakan tentang Yusuf dalam surah Yusuf ayat yang ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah dari selain Allah tiada lain kecuali nama-nama yang kalian namakan dan ayah-ayah kalian, yang Allah tidak pernah menurunkan hujjah tentangnya. Sehingga kata Syekh, idzan kalau begitu, fa ma'na la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun sesembahan-sesembahan yang lain, maka uluhiyah yang ada padanya, yang disangka oleh penyembahnya, itu tidak hakikat, tetapi batil. Nah, kemudian yang berikutnya, amma makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi. Pengakuan dengan lisan, keyakinan dengan hati bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan kepada siapa? Ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Kepada semua makhluk, jin dan manusia. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini ayat menunjukkan tentang keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama Allah katakan tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia, kepada seluruh alam semesta. Kemudian muktaba hadhihi syahadah, tuntutan dari syahadat ini, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah an tusaddiqa Rasulullah fima akhbara, engkau membenarkan Rasul dari apa yang beliau khabarkan. Setiap berita yang diberitakan Rasul wajib untuk dibenarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengabarkan tentang sesuatu maka itu pasti benar. Pasti benar. Dalilnya adalah ayat yang sangat mudah yang sering antum hafal, ya, antum sudah hafal. Insyaallah semuanya, tidak ada yang tidak hafal di sini. Sehingga jangan takut kalau anak tiba-tiba tunjuk satu orang. Karena antum sudah hafal. Naam, cuma terkadang untuk mencocokkannya itu kemana? Yang kadang kurang tepat, bisa meleset. Ya, hafal tapi kadang meleset. Sepintar-pintar orang nyemes kadang juga kan gak kena. Nah, coba sekarang angkat tangan aja. Biar enggak ditunjuk. Yang bisa menyebutkan ayatnya bahwa setiap khabar yang disampaikan Rasul sudah pasti akan benar. Siapa yang mau angkat tangan? Ana sih punya langganan. Naam. Tafadhalu ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini biar, kalau gini kan gak ada ngantuk biasanya. Tegang gitu. Nah, memang harus diupayakan trik-trik untuk tidak ngantuk. Apalagi jam-jam segini. Nah. Udah ada yang angkat tangan? Baik, berarti perlu dikasih bayang-bayang. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Sah? Betul? Nah, ini mulai. Nah, siapa yang angkat tangan? Masya Allah. Yang kecil angkat tangan. Wakili ayahnya aja, nak. Nah, abahnya aja yang wakili. Seperti apa, Najm? Wan najmi idha. Terus? Masya Allah. Tak kira mau dibaca dari awal sampai akhir. Wa ma yantiku anil hawa. Jazakallahu khair. In huwa illa wahyu yuha. Naam. Wajib untuk membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yang beliau sampaikan adalah wahyu. wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antam tasila amrahu fima amar. Engkau melaksanakan perintah dari setiap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa, yang diperintahkan Rasul kepada kalian, ambil, laksanakan, tunaikan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggal. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang berikutnya, wa antajtaniba ma naha anhu wazajar. Wazajar, engkau menjauhi yang beliau larang dan beliau cela. Dalilnya dua ayat, dua dalil tadi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Coba diperhatikan barakallahu fikum, betapa luar biasa dalam penggalan kalimat-kalimat ayat dan hadis tadi. Atau dalam hadis tadi disebutkan bahwa melaksanakan perintah itu disesuaikan dengan qadrul istita'ah, batas kesanggupan. Batas kesanggupan dan kemampuan kita. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena di dalam melaksanakan perintah itu ada sebuah masyakkah, keberatan dan kesulitan dibandingkan meninggalkan larangan. Sabar, ya. Itu terbagi menjadi, sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menanggung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Secara urutan, sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir. Kenapa lebih tinggi? Karena pada kesabaran kita dalam melaksanakan perintah salat, kita harus menundukkan jiwa hawa nafsu kita. Kemudian barakallahu fikum, ada sebuah upaya dan usaha yang kita lakukan. Harus pergi jalan ke masjid, melakukan gerakan-gerakan salat, membaca bacaan-bacaan salat. Sama juga dengan zakat, harus mengeluarkan harta. Haji juga begitu, butuh biaya besar. Nah, ini kalau melaksanakan perintah. Talabul ilmi juga begitu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Naam. Ada sebuah upaya di sana yang dilakukan, harus capek-capek pergi perjalanan jauh, ya, dari Ubud, dari Tabanan, dari mana-mana, masya Allah. Jazahumullahu khaira. Dibandingkan barakallahu fikum meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Allah melarang kita dari perbuatan zina, masalan. Dia berbeda dengan melaksanakan perintah. Di sini tidak ada sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kamu harus tinggalkan zina. Oh iya, saya tak bayar aja 500 ribu ya. Itu bukan meninggalkan namanya, tapi mau loh itu. Ya zanbillah. Tidak ada. Tinggalkannya tinggalkan. Makanya barakallahu fikum, kenapa kemudian meninggalkan larangan tidak dikait dengan qadrul istita'ah, dengan batas kemampuan. Larangan ya tinggal. Saya tidak sanggup kalau tiba-tiba harus langsung satu bungkus. Maunya sih sebenarnya saya bisa, tapi kurangi per hari 2 batang lah. Gimana rasanya gitu kalau di lidah ini air liur bisa meleleh sendiri kalau enggak ada itu yang. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Itu tergantung hati, tergantung keinginan. Dan sudah banyak bukti, sudah banyak bukti, barakallahu fikum, bahwa ada mereka-mereka yang sanggup meninggalkan secara total tanpa harus ngurangi sedikit-sedikit. Nah, dan kiaskan dengan dosa-dosa yang lainnya. Saya tak anu aja ya, biasakan satu bulan sekian, nanti tak kurangi seminggu berapa kali lah gitu. Nah, itu bukan taubat namanya. Fabarakallahu fikum, di sini penting tentang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sudah berapa kita sebut? Tuntutan dari syahada anna Muhammad Rasulullah, satu. Tanpa melihat buku. Membenarkan. Yang kedua, melaksanakan perintah. Yang ketiga, meninggalkan larangan. Yang keempat sekarang. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a, engkau tidak beribadah menyembah Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan syariat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap amalan yang tidak datang contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam batil dan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala, yang ada adalah dosa. Baik, sekarang siapa yang mau menyebutkan dalilnya? Naam ya ikhwan. Hari ini lain ini sekarang. Ya, hadis. Yang lain, antum sabar dulu ya. Ana tahu antum punya banyak. Naam. Baik, yang lain sekarang. Jazakallah khairan. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Lafaz yang kedua apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Jazakallah khair. Baik, yang berikutnya. Alla ta'taqida anna li rasulillahi haqqan fir rububiyyah wa tasrifil kaun. Tidak boleh berkeyakinan bahwa Rasulullah punya hak rububiyyah dan pengaturan alam. Sebagaimana akidah dari kaum sufiyah. Naam. Bahkan bukan sekedar pada diri Rasul, orang-orang yang mereka gelar dengan Al-Aqtab dari kutub-kutub, itu mereka yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan menyerahkan perbendaharaan ilmunya kepada mereka yang mereka cukup menyatakan kun fayakun. Nah, dan ini banyak ternukil dalam kitab-kitab mereka. Yang dinukilkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah punya hak ibadah. Di antaranya seperti isti'anah, istighasah, na'am, minta syafaat. Di saat Rasulullah tidak ada. Bahkan beliau adalah Abdullah yu'bad, hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulun falayukadzab, rasul dan tidak boleh didustakan. Dan beliau tidak punya kuasa atas dirinya, apalagi orang lain, untuk bisa memberi manfaat dan menolak mudarat kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat ke-50, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menyatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan ilmu Allah. Dan aku tidak tahu perkara gaib, dan aku tidak menyatakan kepada kalian aku seorang malaikat. Bahkan aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maka ini barakallahu fikum adalah makna syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Syekh menyebutkan wa bihadzal makna. Dengan makna ini ta'lamu annahu la yastahiqqul ibadata la Rasulullah wa la man dunahu minal makhlukin. Bahwa tidak berhak untuk diibadahi tidak Rasulullah, dan tidak pula derajatnya lebih rendah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal ibadata laysat illa lillah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Allah katakan dalam surah Al-An'am 162 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tayyib, pertanyaan berikutnya yang ke-18, kaifa kanat la ilaha illallah mustamilatun ala jami'i anwa'it tauhid. Bagaimana dikatakan bahwa la ilaha illallah itu mencakup semua macam tauhid? Naam. Semua macam tauhid. Tauhid ada berapa macam? Akhuna antum, antum yang lihat pertama kali ke ana. Ya, antum. Tauhid terbagi menjadi 3. Satu apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana bisa dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah mencakup 3 jenis tauhid ini sekaligus? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jawabannya adalah, kata Syekh, hiya tashtamilu jami'a anwa'it tauhidi kulliha. Dia mencakup semua macam tauhid. Imma bittadammun wa imma bil iltizam. Baik itu dari sisi tadammun yang terkandung di dalamnya, atau bil iltizam konsekuensi yang muncul. Coba perhatikan. Kalau seseorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, tatkala mengucapkan kalimat ini, yatabadaru ila dzihni, maka akan segera muncul dalam benak fikirannya, annal murada biha tauhid al-ibadah. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu adalah tauhid al-ibadah, atau tauhidul ibadah juga dinamakan dengan tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Lah, tauhidul uluhiyah ini mutadamminun li tauhidir rububiyah. Tauhidul uluhiyah itu mengandung tauhid ar-rububiyah. Ini yang kita katakan tadi bahasa Syekh, imma bitadammun. Kenapa dikatakan mutadamminun li tauhidir rububiyah? Li'anna kullaman abadallaha wahdah. Karena setiap orang yang menyembah Allah semata, fa innahu lan ya'budahu hatta yakuna muqirran lahu birrububiyah. Dia tidak akan menyembahnya sampai dia meyakini bahwa Allah punya sifat-sifat rububiyah. Misalnya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan doa, barakallahu fikum, untuk urusan rizki. Ikhlasud doa lillah, mengikhlaskan doa kepada Allah, ini tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Tauhid? Hah? Rububiyah atau uluhiyah? Ana ulangi. Seseorang mengikhlaskan doanya dalam meminta rizki hanya kepada Allah, tauhid rububiyah ataukah tauhid uluhiyah? Uluhiyah. Tayyib. Ahsantum. Seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar harapannya terpusat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi dia rizki, karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Maha memberi rizki. Ar-Razzaq. Allah sebagai zat yang memberi rizki, ini tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Kita beristighasah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tahu Allah di tangannya segala manfaat dan mudarat. Ini tauhid rububiyah. Sehingga, barakallahu fikum, Syekh menyatakan, setiap orang yang ibadah kepada Allah, maka dia tidak akan ibadah dan menyembahnya kecuali dia meyakini Allah memiliki sifat rububiyah. Ini yang dikatakan bahwa tauhidul uluhiyah ini mengandung tauhid ar-rububiyah. Tayyib. Berarti sudah dua ya? Sudah dua. Kalau kalimat la ilaha illallah sudah pasti, jelas dia adalah tauhidul uluhiyah. Maka tauhidul uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Baik, sekarang yang ketiga, wa kadzalika mutadamminun li tauhidil asma'i was sifat. Demikian pula ia mengandung tauhidul asma' was sifat. Mutadammin. Li'annal insana la ya'budu illa man 'alima annahu mustahiqqun lil ibadah. Karena manusia tidak akan menyembah kecuali yang ia ketahui dia berhak untuk diibadahi. Kenapa ia tahu bahwa dia berhak untuk diibadahi? Karena ia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Walihada qala Ibrahim li abihi, oleh karena itu Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yisma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Sehingga seorang yang dia ibadah hanya kepada Allah saja, karena ia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semua sifat yang terpuji. Naam. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala amat keras siksaannya dengan semua nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Berarti dia juga yatadamman tauhidul asma' was sifat. Kalau bahasa al-iltizam atau ilzam, maka tauhidul rububiyah, tauhidur rububiyah ini mustalzim li tauhid al-uluhiyah, mengharuskan. Naam. Kalau mereka barakallahu fikum kaum musyrikin yang mereka pada dasarnya mengakui tauhid rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki arsy yang agung, mestinya akidah itu, keyakinan itu menuntut dan mengharuskan dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Uluhiyahnya. Sehingga kita katakan bahwa kalimat la ilaha illallah tercakup di dalamnya tiga jenis tauhid, imma dengan tadammun atau dengan iltizam atau ilzam. Tayyib. Pertanyaan berikutnya yang ke-19. Mal hikmatu min khalqil jinni wal ins? Apa hikmah dari penciptaan jin dan manusia? Jawabannya adalah, qabla an atakallama an hadha as-su'ali uhibbu an unabbiha ala qa'idatin 'ammatin fima yakhluquhu Allahu 'azza wa jalla wa fima yashra'uhu. Sebelum aku berbicara tentang pertanyaan ini, aku ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang kaidah umum tentang apa-apa yang Allah ciptakan dan yang Allah syariatkan. Kaidah umum tentang dua perkara ini. Setiap ciptaan Allah dan setiap syariat Allah. Jalla fi'ulah. Wa hadhihi al-qa'idah ma'khudhatun min qawlihi ta'ala. Kaidah ini diambil dari firman Allah. Wa huwal alimul hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dalam surah At-Tahrim ayat kedua. Juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 42. Inna allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sama dengan ayat tadi. Wa huwal alimul hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan yang lainnya dari berbagai macam ayat yang menyebutkan tentang penetapan al-hikmah. Penetapan hikmah pada semua yang Allah ciptakan dan hikmah pada semua yang Allah syariatkan. Nah. Dari hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik itu hukum yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i. Ini semua terkandung di dalamnya ilmu dan hikmah. فَإِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ يَخْلُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةٌ. Karena tidak ada apapun makhluk yang Allah ciptakan kecuali ada hikmahnya. Tidak ada apapun yang Allah ciptakan kecuali pasti di situ ada hikmah. Baik itu di saat ciptaan itu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di saat Allah memusnahkannya, dieksekusi. Ini kaitannya dengan kauni. Sebagaimana tidak ada apapun yang Allah syariatkan kecuali ada hikmahnya. Baik itu pada pewajibannya, atau pada pengharamannya, atau pada pemubahannya. Semua berjalan pada hikmahnya masing-masing. Akan tetapi, semua hikmah yang terkandung di dalamnya, barakallahu fikum, baik itu dari sisi kauni ataupun dari sisi syar'i, terkadang ma'lumatul lana, kita tahu hikmahnya. Dan terkadang kita pun tidak tahu hikmahnya. Atau terkadang diketahui sebagian orang, tetapi sebagian yang lain tidak mengetahui sesuai dengan kadar ilmu dan pemahaman. Karena barakallahu fikum, kita ini satu dengan yang lain beda-beda. Ya. Karakter kita beda-beda sesuai dengan perbedaan wajah kita masing-masing. Betul? Sebagaimana barakallahu fikum tingkat pemahaman kita juga beda-beda sesuai dengan perbedaan watak dan wajah kita masing-masing. Kira-kira sanggupkah kita seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengeluarkan 1000 faedah dari hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Umair, "Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair?" "Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu?" Dua kalimat yang singkat ini Al-Imam Syafi'i mampu mengeluarkan darinya 1000 faedah. Nah, pelajaran yang bisa diambil darinya adalah gini 1000 faedah. Paling kalau kita mikir bahwa ya Rasulullah bertanya, beliau itu suka menyapa anak kecil gitu ya, mungkin satu ya. Kemudian barakallahu fikum, satu suka nyapa ya, bolehlah bilang yang kedua, yang ketiga ya suka sama anak kecil, paling balik bolak-balik ke situ terus. Nah, ini kejadian terjadi ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkunjung dan menginap di rumahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala yang merupakan murid beliau. Punya apa lampu ya? Tadi enggak ada ya? Baik. Jadi barakallahu fikum, kejadian ketika beliau nginap di rumah Al-Imam Ahmad. Ini keluarga Al-Imam Ahmad heran. Sempat agak mencibirkan Imam Syafi'i. Ada 3 catatan penting bagi mereka. Imam Syafi'i ketika datang di rumah, Masya Allah, makannya banyak. Yang kedua, tak salat tahajud, tak qiyamul lail. Yang ketiga, sholat subuh tidak wudu. Ini imam besar katanya, tapi sholat tidak pakai wudu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau akhirnya menyampaikan alasan. Biar tidak berburuk sangka. Aku makan banyak karena aku tahu bahwa yang aku makan adalah dari hasil usaha Imam Ahmad dan ini halal tayyibah. Cuma diingatkan, jangan jadi alasan untuk makan banyak. Nah, berkunjung ke rumah teman. Nah, ini anak benar-benar yakin ini halalan tayyibah. Masih ada lagi di dalam kah? Nah, barakallahu fikum. Labas kalau tuan rumah senang gitu ya. Karena Nabi SAW menyatakan, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang diundang antum, yang undang juga antum. Alhamdulillah. Naam. Yang undang dari hasil yang halalan tayyibah, yang diundang taqi, bertakwa insyaAllah. disebutkan lengkap itu. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Tapi penjelasan para ulama bahwa ini dalam babud doa, bab tentang undangan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sadaqah, mau memberikan pemberian kepada orang, ini tidak harus dipersyaratkan demikian. Dalilnya apa? Allah katakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan kepada orang yang mereka sukai atau makanan yang mereka sukai. Naam, kepada miskin, kepada yatim, dan kepada asir, tawanan. Tawanan ini muslim wala kafir? Hah? Sudah pasti kafir yang namanya tawanan. Tawanan dalam peperangan, orang kafir. Jangankan takwa muslim, saja tidak. Tapi Allah memuji orang-orang yang mereka wa yut'imuna at-ta'ama la hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, semoga dengan itu mereka mendapatkan hidayah, ta'liful qulub. Tapi kalau dalam bab ad-du'a atau dakwah bab undangan, maka jangan mengundang kecuali orang yang baik-baik ke rumah antum, yang makan makanan antum adalah taqi. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ini nyerempet-nyerempet sedikit ini. Semoga menjadi ibrah. Karena untuk menangkap sebuah hikmah dari hukum kauni dan hukum syar'i, ini kan hukum syar'i ini kaitan dengan syariat. Kita sedikit nyerempet tentang barakallahu fikum untuk mengeluarkan sebuah faedah, ya tergantung dengan kadar ilmu dan pemahaman kita. Maka kita mengambil hikmah dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, barakallahu fikum, beliau kenapa tidak salat malam di rumah Imam Ahmad? Karena beliau membahas hadis ini dan bisa mengeluarkan darinya 1000 faedah. Dan mendapatkan 1 faedah ilmu lebih afdal dibandingkan qiyamul lail. Bahkan sebagian menyebutkan lebih afdal mendapatkan 1 faedah ilmu dibandingkan jihad fi sabilillah. Yang ketiga, beliau tidak salat, tidak berwudu di saat salat subuh karena beliau menjaga wudunya dari isya sampai subuh. Ini keutamaan barakallahu fikum. Keutamaan orang yang menjaga wudu. Nah, keutamaan orang yang menjaga wudu. Baik. Kemudian kata Syekh, "Idza taqarrara hadza," kalau ini sudah mantap bagi Anda, "fa innana naqul inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jinna wal insa li hikmatin 'azimatin wa ghayatin hamidah." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia karena hikmah yang sangat agung dan tujuan yang sangat terpuji. Wahia ibadatuhu tabaraka wa ta'ala. Yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk beribadah. Dan sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas bahwa tidaklah datang kalimat ibadah kecuali yang dimaukan dengannya adalah apa? Mentauhidkan Allah Jalla fi'ulah. Az-Zariyat ayat 56. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun 115. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian menyangka, kalian mengira, kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 115. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 Allah katakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan, ditinggalkan begitu saja? dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat tinggi dalam penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atas dasar itu, maka siapa yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan sombong dari beribadah kepadanya, berarti dia telah meninggalkan hikmah yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Dan perbuatan dia mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sia-sia dan tanpa tujuan, ngaku ataupun tidak ngaku. Nah, lisanu halihi, lisan perbuatan dia ini menyimpulkan kita yang diciptakan ya tidak ada tujuannya, sia-sia. Nah, in huwa illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada kehidupan kita ini selain daripada kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, ada yang mati, ada yang lahir, ya hanya begitu saja. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Kecuali perjalanan waktu. Yang dikenal dengan kelompok Ad-Duhriyah. Yang mereka mengingkari Al-Ba'as, kebangkitan, dan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang ia perbuat ketika di dunia. Hanya ini kehidupan kita. Berarti barakallahu fikum semuanya sia-sia. Allah mensyariatkan ini, mensyariatkan itu yang tidak ada gunanya, semua sia-sia. Kalau dikaitkan dengan keyakinan dia yang seperti itu. Ikhwan fiddin azzakumullah. Sehingga kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana Allah menciptakan binatang ternak. Yang sekedar untuk makan, minum, dan melampiaskan syahwat. Sehingga Allah sifatkan mereka-mereka yang memiliki pendengaran, tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan mata tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri semua perangkat-perangkat itu. Yang sesungguhnya barakallahu fikum pada semua yang Allah ciptakan ini menunjukkan kepada satu kesimpulan akhir. Menunjukkan kepada satu kesimpulan akhir bahwa Allah lah pencipta segala alam semesta ini dan hanya dialah yang berhak untuk disembah. Nah. Maka ini orang-orang yang kemudian mereka Allah gambarkan tadi, punya mata tidak melihat, punya pendengaran tidak digunakan, punya hati tidak tafaqquh. Maka mereka kal an'ami bal hum adal, seperti binatang bahkan lebih sesat. Baik, soal yang berikutnya yang ke-20. Kaifa yad'ul insanu wala yustajabu lah? Bagaimana seseorang berdoa tapi tidak dikabulkan? Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan aku kabulkan. Berarti ini bertentangan dong. Allah berarti mengingkari janjinya. Na'udzubillah. Al-jawab, jawabannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa as'alullaha ta'ala li wa li ikhwanil muslimin at-tawfiq lis-sawab aqidatan wa qawlan wa amalan. Dan aku minta kepada Allah bagi diriku dan saudara-saudaraku kaum muslimin agar mendapatkan taufik kepada kebenaran dari sisi akidah, ucapan dan amalan. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Lalu si penanya menyatakan, bahwa dia sudah berdoa kepada Allah namun tidak terkabul. Sehingga kejadian ini menjadi polemik dengan ayat tersebut. Bertentangan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya. Bagaimana itu? Tayyib, Syekh menyatakan wal jawabu ala dzalika anna lil ijabati syurutan la budda an tatahaqqaqa. Pengabulan doa itu ada syarat-syaratnya yang mesti harus terwujud. Pengabulan doa itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, seseorang merasakan di dalam dirinya tatkala ia sedang berdoa bahwa ia berada pada kondisi yang sangat mendesak. Ia merasa posisi dirinya orang yang sangat membutuhkan. Bisa kita bayangkan misalnya, kalau kita butuh kepada orang, misalnya minta atau pinjam. Ucapannya ini masya Allah, dari sisi kata-kata. Akan diiringi dengan wajah yang begitu memelas. Nah, agar dikabulkan apa yang ia inginkan. Tolong sekali bantu. Nah, ini kepada manusia. Yang dia harapkan barakallahu fikum akan tergerak hati orang tersebut. Tapi kalau nampak kayak enggak orang, kayak bukan orang butuh. Nah. Maka bagaimana akan diberi? Maka tentu kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih menunjukkan kebutuhan kita, darurah kita. Yang ketiga syaratnya an yakuna mutajanniban li aklil haram. Menjauhi makanan yang haram. Makanan termasuk juga minuman, pakaian yang merasuk dalam dirinya. Sebagaimana telah datang dalam as-sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rasul katakan Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah perintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Maka Allah katakan, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan Allah katakan, perintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana yang sudah diperintahkan kepada para rasul. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makan yang baik-baik dari yang kami rizkikan. Di sini perintahnya kepada para rasul makan yang baik, kepada kaum mukminin juga makan yang baik, halalan tayyibah. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian rasul menyebutkan tentang seorang yang yutilus safar, melakukan safar yang panjang. Safar itu waktu mustajab doa. Kata Rasulullah kepada Umar, ya ukhayya la na'am la tansawna ya ukhayya min salihi du'aika. Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dari baiknya doamu ketika safar, ketika beliau hendak berangkat umrah. Doa di saat safar makbul. Yutilus safar ash'asa aghbara, rambutnya kusut, kakinya berdebu, penampilan seperti ini barakallahu fikum nampak pada orang-orang yang mereka jihad fi sabilillah, maka doanya terkabul. Yamuddu yadayhi ila sama', dia mengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab pengabulan doa. Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba yang ia mengangkat tangannya kepada Allah kemudian ditarik, Allah tidak kabulkan doanya. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Sambil dia menyatakan, ya Rabbi, menyebutkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebab pengabulan doa. Tapi sudah sedemikian banyak sebab-sebab terkabulnya doa, namun Rasul katakan wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, baik itu mungkin zatnya atau cara mendapatkannya, wa masyrabuhu haram, minumannya, zatnya atau cara mendapatkannya, wa malbas, pakaian juga begitu, dan dagingnya dibesarkan oleh yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan doanya. Yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara syarat-syarat pengabulan doa yang disebutkan Syekh di sini, oh ya, afwan, maka kata Syekh, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa orang tersebut padahal dia sudah melakukan sebab-sebab yang sangat nampak pengabulan doa. Satu, raf'ul yadain ila sama. Dia sudah mengangkat tangan ke atas langit. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu pemalu dan Maha Karim, Allah pemurah. Ia malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lalu tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Ini satu. Sanian yang kedua, hadzal rajul da'a Allah ta'ala bismir rabb. Dia sudah menyebutkan sifat rububiyah Allah. Ini sebab pengabulan doa, kata Syekh. Yang ketiga, hadzal rajul kana musafiran. Dia seorang musafir. Naam. Seorang musafir. Dan dia juga seorang yang rambutnya kusut. Naam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, atuni sya'san ghubran dahina min kulli fajjin amiq. Atau sebelum itu, Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunya ashiyatan arafah atau ushiyata arafah yubahi al malaikah bil waqifina fiha. Allah turun ke langit dunia di sore hari Arafah. Turun ke langit dunia di sore hari Arafah dan membanggakan kepada malaikat-malaikat Allah orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah berkata tentang mereka, atuni sya'san ghubran dahina min kulli fajjin amiq. Telah datang kepadaku orang-orang yang naam kakinya berdebu, rambutnya kusut, datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ini barakallahu fikum, khairud doa, doa'u Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan kepada Allah itu doa pada hari Arafah. Gambaran orang-orang seperti ini sudah Masya Allah. Ash'asa agbara. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Tapi hadisnya sudah disebutkan tadi, fa anna yustajabulah. Kemudian juga yang sangat penting, barakallahu fikum, agar doa kita terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menganggap lambat doanya dikabul. Kok doa saya tidak dikabul-kabul ya? Padahal sudah sering, sudah lama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa mengharapkan jawabannya, pengabulannya. Qalu kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana orang yang buru-buru wahai Rasul? Qala, ia menyatakan, yaqulu da'autu wa da'autu wa da'autu falam yustajab li. Dia menyatakan, aku sudah doa, sudah doa, sudah doa, tapi tidak dikabulkan. Sudah lama loh, masa aku buru-buru? Ya itu kalimat itu sudah buru-buru itu. Ini hadis barakallahu fikum disebutkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dalam Muslim disebutkan bab anna bab bayan annahu yustajabu lid-da'i ma lam ya'jal fa yaqul da'autu fa lam yustajab li. Bab penjelasan bahwa dikabulkan bagi orang yang berdoa selama ia tidak buru-buru. Ia menyatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabul. Kalau dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Da'awat, dalam Sahih Bukhari, babnya adalah yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Akan dikabulkan bagi setiap hamba selama ia tidak buru-buru. Kemudian juga ana tambahkan di sini yang tidak disebutkan Syekh barakallahu fikum, di saat berdoa hendaknya dengan penuh keyakinan. Mungkin bisa jadi ini tergambar pula dalam keadaan fi amasil hajah, orang yang merasa sangat butuh. Orang yang sangat butuh tentu akan benar-benar yakin. Namun yang ingin ditekankan adalah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanamkan dalam jiwa kita keyakinan Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan mengabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Karena Allah tidak menerima sebuah doa yang datang dari lalai, dari hati yang lalai dan kosong. Makanya kita dilarang sholat dalam keadaan ngantuk. Ya, suruh tidur dulu. Kalau mau bangun malam masih ngantuk, berat, tidur dulu, tidur. Nah, karena dia tidak sadar apa yang sedang dia baca, nanti ngelantur ke sana. Naam, dia mau berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ternyata yang keluar, ya Allah siksa aku sekeras-kerasnya, ya Allah. Nah, kemudian barakallahu fikum, ana tutup dengan sebuah hadis tentang masalah doa. Ini barakallahu fikum sebagai kesimpulan yang luar biasa, di mana hadis itu akan menjadi penyejuk jiwa sanubari kita. Yang akan menjadikan setiap kita tidak akan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada padanya dosa dan pemutusan hubungan silaturrahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kecuali Allah berikan dia satu dari tiga kemungkinan. Satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah segerakan pengabulan doanya. Dikabulkan di saat ia minta. Yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Allah tunda, Allah tangguhkan balasannya di akhirat. Kalau sudah seperti itu, kita lihat, ya Allah dari dulu saya kepengen sekali Naam, sudah tidak terhitung berapa juta sudah saya minta agar Allah berikan saya kekayaan. Naam, jadi orang kaya. Biar bisa infak, sedekah, bantu jihad, bantu dakwah. Pengennya begitu. Seperti orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Bukan karena dia cemburu dengan hartanya, tapi ingin menjadi al-munfik fi sabilillah. Tapi ya tetap seperti ini dari dulu. Kemungkinan yang pertama tidak kita lihat jawabannya. Kenapa tidak memupuk husnudzan kepada Allah bahwa Allah akan menangguhkannya di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha, atau Allah palingkan darinya kejelekan yang semisal. Nah, misalnya dia barakallahu fikum keluar dari masjid habis salat zuhur, baru nyebrang, tiba-tiba dia na'am barakallahu fikum tabrakan karena sudah ngantuk siang gitu. Na'am, meninggal. Apa? Nabrak. Harusnya dia meninggal nabrak pohon cabai. Di balik cabai ada tiang listrik. Nah, di balik pohon cabai ada tiang listrik. Mestinya dia akan nabrak, tapi subhanallah, kurang sesenti, remnya tiba-tiba langsung makan. Gak jadi. Ternyata tadi, bainal azan wal iqamah, dia doa kepada Allah. Allah palingkan dari dia kejelekan yang semisal. Nah, coba ketiga ini selalu dipupuk dalam hati kita. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan di saat itu. Atau yang kemungkinan kedua, Allah tunda balasannya di akhirat. Atau Allah akan palingkan dari kita kejelekan. Yang mestinya akan menimpa kita, Allah hindarkan kita darinya. Semoga ini menjadi hadis yang akan selalu mendorong kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.